akhdul man khadaral muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi syam. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi al-Iraq. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi al-Yaman. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Afghanistan. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi kulli makan. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal murtaddin wa dammir a'da'ad din ya rabbal alamin. Allahumma arham ibadakal mustad'afin fi masyariqil ardi wa magharibiha. Allahumma arhamhum fa innahum ibadukal mustad'afun. Allahumma fukka asral muslimin min aidil zalimin ya rabbal alamin. اللهم احفظ علماءنا الربانيين اللهم احفظهم فإنهم من أنصار دينك يا رب العالمين اللهم كثر دعاة التوحيد في هذا البلد وبسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة